Hujan turun malam ini membasahi bumi yang kering. Suara angin turut bernyanyi menyambutmu. Langkah-langkah kaki terhenti karenamu. Aku pun berteduh menanti usainya hujan turun. Dinginnya di malam ini semilir angin pun berlalu. Ku terawang saat kita berdua memadu kasih. Kau bisikkan simfoni cinta di saat itu. Ku cumbu dirimu, ku sebut sayang hanya untukmu. Seandainya saat ini kau di sini, di sisi langit pun tiada berseri. Kini biarlah lamunan menemani ganti dirimu. Menemani ganti diri.